mimma yab'atsu bihi minas syubhat, dikarenakan syubhat yang dibawa oleh Dajjal, dikarenakan syubhat yang dibawa oleh Dajjal. Ya, perhatikan hadis ini adalah hadis tentang Dajjal. Kita ketahui bersama, munculnya Dajjal adalah salah satu tanda dari tanda kiamat, bahkan tanda kiamat besar. Ya. Nah, hadis ini dicantumkan oleh Syekh Muqbil dalam Kitabul Fitan, dan beliau membuat bab menjauhi fitnah. Artinya apa? Hadis ini bisa kita ambil faedah, bisa kita ambil faedah agar kita menjauhi fitnah apapun. Ketika muncul sebuah fitnah, agar kita menjauhinya. Perhatikan tadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendengar munculnya Dajjal, ini kan cobaan, ujian, fitnah Dajjal, ujian yang besar. Ya, fitnah-fitnah yang muncul sekarang belum ada apa-apanya. Namun ketika Dajjal itu muncul, ini adalah fitnah, di antara fitnah yang sangat sangat besar. Iya. Kita tahu dan kita membaca bagaimana berita-berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal. Fitnah Dajjal ini. Di hari kemunculannya Dajjal akan ya, menfitnah manusia, menguji manusia, keimanan mereka. Tidaklah Dajjal muncul melainkan seluruh penjuru bumi akan ia datangi, sehingga dia digelari dengan Al-Masih, Al-Masih Ad-Dajjal. Masih maknanya orang yang berkeliling ya, di muka bumi, kecuali dua tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Dua tempat ini apa? Yang pertama Madinah, dan satu lagi Mekah. Nah, Nabi mengatakan man sami'a bid-dajjal falyan a'anhu. Barang siapa mendengar fitnah Dajjal, menjauhlah darinya. Demikian. Jadi kalau kita mendengar sebuah fitnah, fitnah apapun, maka hendaknya yang dituntut dari kita adalah menjauh, bukan menghampiri. Iya. Bukan menceburkan diri kepada fitnah tersebut. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ketika seseorang mendengar munculnya Dajjal, hendaknya dia menjauh siapapun itu, demi Allah, kata Rasul. Menjelaskan alasan kenapa setiap muslim harus menjauhi Dajjal. Seseorang mendatangi Dajjal dalam keadaan dia menyangka dirinya iman. Artinya apa? Saya kuat, saya ini orang yang beriman, saya pasti tahu Dajjal dan saya akan bisa menolak fitnah Dajjal. Iya. Demikian dikhabarkan oleh Nabi. Ada seseorang yang demikian. Fayat tabi'uhu. Sehingga orang ini tadi yang menyangka dirinya beriman dan kuat imannya mendatangi Dajjal sehingga ia mengikuti Dajjal. Tadinya dia beriman. Iya. Tapi karena mendatangi Dajjal, akhirnya dia terbawa dengan fitnah Dajjal. Kenapa terbawa? Karena syubhat yang dibawa oleh Dajjal. Dajjal itu sama dari kalangan manusia. Dia muncul menampakkan diri awalnya sebagai orang yang saleh. Ya, orang yang taat beribadah. Ya, kemudian setelah itu dia menampakkan dirinya sebagai orang yang berilmu. Ketika sudah memiliki pengikut, maka dia mengaku dirinya sebagai nabi. Ketika itu tambah pengikutnya, maka dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan fitnah terbesar adalah Allah memberikan dia ya kemampuan dengan izin Allah ya bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, meniupkan angin, menurunkan hujan. Ini fitnah terbesar yang menimpa manusia. Iya. Orang yang beriman menyangka dirinya kuat imannya sehingga mendatangi fitnah itu, fitnah Dajjal, akhirnya terbawa. Iya. Nah, ini bahayanya fitnah. Fitnah apa di sini? Fitnah ada dua. Fitnah syubhat dan fitnah apa? Syahwat. Di sini fitnah apa? Syubhat. Yang dibawa oleh iblis adalah fitnah syubhat. Oleh karena itu para ulama dengan hadis ini pula mereka mengambil sebuah faedah agar kita menjauh dari ahli syubhat wa ahli bidah. Agar kita menjauh dari orang-orang yang menyebarkan syubhat. Ahli bid'ah, tidak duduk bersama mereka, tidak berteman dengan mereka. Alasannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak terkena dengan syubhatnya. Tidak terkena dengan syubhatnya. Sudah kita sebutkan, syubhat itu terkadang pas dengan perasaan kita. Ya. Pas sekali. Akhirnya mudah orang terbawa. Nah. Mudah orang terbawa. Sebagaimana kita telah lalui bagaimana iblis ya menggoda bapak kita Adam. Ya. Sebuah larangan bisa dibalikkan seakan-akan itu adalah sesuatu yang baik dengan ucapan yang indah, dengan kata-kata yang menipu. Itu syubhat bahayanya. Dan kita bisa perhatikan rata-rata dai ahli bidah, dai syubhat itu pintar apa? Berbicara. Sangat mahir. Kalau kita melihat bagaimana dulu ya ahli bidah dari kalangan ya kelompok-kelompok yang menyimpang Jahmiyah, Jahm bin Sofwan, itu mereka orang-orang yang mahir berbicara, orang-orang yang mahir pintar berbicara, sehingga mereka memiliki banyak pengikut, banyak orang tertipu. Iya. Maka tidak heran jika kita sekarang menyaksikan dai-dai yang menyeru kepada kebid'ahan, menyeru kepada syubhat, mereka orang-orang yang mahir berbicara. Iya. Maka jangan sampai kita seperti apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menyangka kuat manhajnya, kuat imannya, akhirnya coba-coba, saya sudah lama kok ngaji, enggak apa-apalah, pengin tahu. Masa sih? Atau tabayyun istilahnya. Saya datang ke sana ya, coba mendekat, akhirnya dia yang terbawa. Itu bahaya syubhat. Nah, salah satu contoh di masa lalu, mungkin kita juga pernah mendengar seorang rawi hadis bernama Imran ibn Hattan. Imran ibn Hattan ini seorang ahli hadis. Imran ibn Hattan ini ya, tertarik kepada sepupunya, putri pamannya, kepincut dengan putri pamannya, dan ia hendak menikahi ya wanita tersebut. Namun akan tetapi wanita ini ya bukanlah ahli sunnah, tetapi dia wanita yang memiliki pemikiran khawarij. Dinasihati oleh rekan-rekannya yang lain agar tidak menikahi wanita tersebut. Tapi dia beralasan, saya akan nasihati dia, saya akan bimbing dia. Akhirnya dia menikahi wanita tersebut, dan tidak lama dia pun menjadi khawarij. Ya, ini bukti apa? Bahayanya syubhat. Nah, gak apa-apalah saya teman dengan si fulan. Si fulan ini terkenal, dia orang menyimpang, dan bukan hanya untuk dirinya, tapi ngajak dan mengeluarkan syubhat. Iya. Beda ya kalau seandainya mungkin ada orang punya syubhat tapi untuk dirinya saja. Gak pernah membicarakan syubhat. Bicaranya mungkin dunia, bisnis mungkin. Tapi ini, orang ini kemana-mana mengeluarkan syubhat. Lalu ada seorang ahli sunnah mengatakan, tidak apa-apa saya berteman dengannya. Iya. Sudah jelas-jelas dia ahli syubhat, penyebar syubhat. Satu hari, dua hari dia tidak terbawa. Tiga hari, empat hari, satu minggu, sebulan, mulai. Ya, awalnya tidak langsung ya mengikuti, tapi tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan. Kita itu harus husnudzon, jangan langsung mentahzir, menjelek-jelekan. Awalnya demikian. Kita harus tabayyun. Kita harus pendekatan. Tahap berikutnya akhirnya apa? Oh, mereka juga punya hujjah. Iya, mereka juga punya ulama rujukan. Tahap berikutnya ternyata sudah membela dan pemikiran sama dengan pemikir. Demikian dai-dai yang menyimpang, yang tadinya ahli sunnah sekarang bersama mereka gara-gara tadi kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Demikian prosesnya. Awalnya adalah bergaul dengan ahli bidah wa dhalal wa ahli subuhat. Itu bahayanya. Nah, Muqatil bin Sulaiman salah satu ahli tafsir pada zamannya. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i, semuanya butuh kepada tafsirnya Muqatil bin Sulaiman. Muqatil bin Sulaiman pernah berdebat dengan seorang Mujassimah. Mujassimah itu orang yang berpemikiran Allah itu memiliki jasad sebagaimana jasad manusia. Ya, jasadnya demikian dan demikian. Mujassimah berdebat ya, dan ahli bid'ah itu kalah. Bukan Muqatil bin Sulaiman yang kalah, ahli bid'ah itu yang kalah. Namun ternyata setelah debat tersebut, subhat-subhat yang didengar oleh Muqatil bin Sulaiman terngiang-ngiang dan ya teringat-ingat dalam hatinya, yang akhirnya Muqatil bin Sulaiman juga terpengaruh, terbawa dengan pemikiran Mujassimah. Iya. Bahaya tidak? Bahaya. Itu sekelas apa? Ulama. Nah, yang sudah memiliki banyak ilmu. Baik. Apalagi kita. Iya, semakin besar subhat, maka semakin besar pula ilmu yang harus kita miliki. Nah, demikian ya. Jadi yang pertama, dalam pembahasan fitnah, kita harus menjauh dari fitnah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, satakunu fitanun, akan muncul fitnah. An-naimu khairun, orang yang tidur itu lebih baik dari orang yang bangun. Iya. wal qa'imu khairun atau al qa'idu khairun min al qa'im. Orang yang duduk di masa fitnah, duduk di tempatnya itu lebih baik dari orang yang berdiri. Wal qa'imu khairun min al mashi. Barang siapa orang yang berdiri lebih baik dari orang yang menghampiri fitnah tersebut. Man tasarrafa tastasrifuh, barang siapa yang menengok-nengok fitnah tersebut maka dia akan terbawa. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin seseorang itu jauh dari fitnah maka semakin baik kondisinya. Iya. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Nah, nah, dalam hadis ini juga bisa kita ambil faedah dahsyatnya fitnah Dajjal. Yang kedua, dahsyatnya fitnah Dajjal. Dajjal muncul di muka bumi selama 40 hari. Selama 40 hari. Satu harinya seperti satu tahun, satu hari berikutnya seperti sebulan, satu hari berikutnya seperti satu Jumat, satu hari dan sisanya seperti hari-hari kita sekarang. Demikian disabdakan oleh Nabi. Namun betapa banyak ya yang mengikuti Dajjal. Bahkan ketika Dajjal hendak masuk kota Madinah, tidaklah satu pintu dari pintu Madinah ada malaikat yang menjaganya. Maka Dajjal menghentakkan kakinya 3 kali, keluarlah setiap orang kafir dari Madinah dan orang-orang munafik lalu mengikuti Dajjal. Artinya ya, fitnah Dajjal ini sangatlah luas, menyebar dan sangat berbahaya. Oleh karena itu kita diwajibkan dan kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari fitnah Dajjal dalam salat-salat kita. Nah, sebagai tambahan faedah, di sana ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana agar kita selamat dari fitnah Dajjal. Iya, apa saja kiat-kiat untuk seorang muslim agar terselamatkan dari fitnah Dajjal? Yang pertama, berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari kejelekan fitnahnya. Ya, sebagaimana tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal. Nah, ini, dan aku berlindung dari fitnah Dajjal. Berarti salah satu kiat untuk kita selamat dari fitnah Dajjal adalah memperbanyak doa. Wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah hidup dan fitnah kematian. Iya. Dan fitnah juga ada 2 macam dari sisi masa. Fitnah di masa hidup yang menimpa manusia, jika kita bagi dari sisi masa ada 2 macam. Fitnah ketika hidup, ya, fitnah dunia, fitnah harta, fitnah syubhat yang menimpa manusia ini disebut fitnah ketika kita hidup. Yang kedua, fitnah kedua adalah fitnah kematian yang dimasuk dengan fitnatul kubur. Manusia diuji dengan pertanyaan di kubur. Ya. Yang kedua, agar selamat dan terjaga dari fitnah Dajjal, menghafal 10 ayat surat Al-Kahfi. awal surat Al-Kahfi. Saya ulangi, menghafal 10 ayat ya, awal surat Al-Kahfi. Dalilnya hadis Abi Darda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza 10 ayat min awwali suratil kahfi usima min fitnatid dajjal." Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka ia terjaga dari fitnah Dajjal. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sebagaimana tertera dalam hadis, menjauh dan tidak menghampiri ketika munculnya Dajjal. Ya, menjauh dan tidak menghampiri ketika munculnya Dajjal. Kata Nabi, "Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu." Barang siapa yang mendengar fitnah Dajjal, hendaklah dia menjauh darinya. Yang keempat, tinggal di Madinah dan Mekkah. Tinggal di kota Madinah dan kota Mekkah. Tapi ingat, jangan cuma apa? Jangan cuma tinggal. Iya. Karena tadi ada orang-orang yang tinggal di Mekkah dan Madinah, namun dia mengikuti Dajjal. Ketika Dajjal menghentakkan kakinya 3 kali, keluarlah mereka. Jadi tinggal di Mekkah dan di Madinah disertai dengan iman yang jujur dan amalan saleh. Tidak cukup hanya tinggal di sana, namun dia tidak beramal. Perbaiki imannya agar dia terjauhkan dari sifat munafik. Yang kedua, perbanyaklah amal saleh. Nah, dengan itu dia selamat karena Dajjal tidak akan masuk ke 2 kota tersebut, kota Mekkah dan Madinah. 6. Berarti semuanya ada 4. Coba ulangi. Yang pertama apa? Berdoa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua? 6. Menghafal 10 ayat awal surat Al-Kahfi. Iya. Yang ketiga? Menjauh darinya. Yang terakhir, tinggal di Madinah dengan tentunya beramal saleh dan memperbaiki iman ya, sampai imannya benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Bab madza ya'malu 'indal fitan. Bab apa yang diperbuat ketika terjadi fitnah. Perhatikan di sini Asy-Syaikh Muqbil membuat bab tapi dengan bentuk pertanyaan, sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari banyak dalam sahihnya membuat bab dengan bentuk pertanyaan. Apa yang dilakukan ketika muncul fitnah? Ya, sebagian orang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ini di sini sangat penting bagi kita untuk mengetahuinya. Beliau membawakan hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Abu Dzar mengatakan, "Raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengendarai keledai. wa ardafani khalfahu, dan memboncengkan aku di belakang beliau. Ini cermin ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai himar, kendaraan yang mungkin tidak mewah, himar, dan juga membonceng sahabatnya, ya, Abu Dzar, Mu'adz, dan yang lainnya dari kalangan para sahabat. Beliau yang di depan, walaupun beliau seorang apa? Nabi. Perhatikan khalfahu, ya, di belakangnya. Artinya Nabi yang di depan. Ya, apakah dikatakan oh sahabat ini enggak sopan, masa Nabi yang suruh di depan? Tidak. Ini cermin ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang ustaz membonceng muridnya di belakang gurunya yang mengendarai, tidak ada masalah. Itu cermin ketawaduan, ya, seorang alim sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, tidak seperti naam orang-orang yang gila dengan wibawa dan kehormatan, gengsi ketika harus membonceng orang yang di bawahnya, ya, orang yang tidak memiliki kedudukan, bahkan tidak mau, ya, satu kendaraan kecuali dengan orang yang selevel dengannya. Tidak seperti itu. Demikianlah contoh, ya, yang bisa kita ambil dari, ya, tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, Nabi mengatakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ara'aita in asaba an-nas ju'un syadid la tastati'u an taquma min firasik ila masjidik. Bagaimana pendapatmu jika manusia tertimpa dengan kelaparan yang sangat, la tastati'u, kamu tidak mampu untuk bangkit dari tempat tidurmu menuju masjid. Kaifa tasna? Apa yang kau akan perbuat? Nabi bertanya, ingin mengajarkan sesuatu dengan bentuk pertanyaan. Kalau sekarang kamu berada di sebuah penduduk, di sebuah negeri, negeri tersebut tertimpa kelaparan. Kelaparannya bukan hanya sekedar kelaparan, tapi kelaparan yang sangat. Bahkan saking laparnya dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya untuk menuju ke masjid. Kalau seandainya engkau wahai Abu Dzar tertimpa dengan cobaan, fitnah seperti ini, apa yang kau akan perbuat? Fitnah apa ini? Subhat atau syahwat? Hah? Syahwat. Fitnah dunia. Iya. Dia diuji dengan fitnah dunia, yaitu fitnah syahwat. Apa yang harus dilakukan? Demikian. Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Abu Dzar mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, maka Nabi bersabda, ta'affaf. Ini jawabannya. Dan ini sebagai, ya, sekaligus bimbingan kepada Abu Dzar dan kepada yang lainnya dari kaum muslimin. Ta'affaf, milikilah, ya, olehmu sifat iffah. Apa itu iffah? Jaga dirimu jangan sampai meminta-minta. Iya. Demikian, walaupun kamu lapar, na'am, ta'affaf, kata Nabi. Iya. Jagalah dirimu dari meminta-minta. Iffah dengan makna luas itu maknanya adalah menghindarkan diri dari perkara yang haram, ya, dari perkara yang keji, rendah, hina, termasuk meminta-minta. Ini makna iffah. Iya, yang kita senantiasa berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf. Nah ini, ya Allah, aku meminta kepadamu al huda, petunjuk, wattuqa, dan takwa, wal afaf, dan memiliki sifat iffah, menjaga diri dari ya melakukan atau terjatuh kepada perkara yang haram, rendah, hina, termasuk meminta-minta. Nah, demikian. Nah, ini makna iffah. Jadi seseorang ketika difitnah dengan kekurangan harta, miskin, maka solusinya perkuat sifat iffah pada dirinya. Jangan sampai karena dia miskin, tidak sabar, akhirnya dia melakukan perkara-perkara yang haram, pekerjaan-pekerjaan yang haram. Gak kuat, gak sabar dengan kemiskinan. Iya. Zaman sekarang nyari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Begitu. Akhirnya, demi meraih harta, demi ya mengisi perut, akhirnya dia menerjang perkara yang haram. Tidak sabar ketika difitnah dengan harta, akhirnya dia menipu, dia meminta-minta kepada manusia. Sekali lagi, dibutuhkan sifat sabar. Sudah kita berlalui bahwa fitnah syahwat itu dilawannya dengan sabar. Sabar ya agar kita tidak terjatuh kepada yang haram. Nah, kemudian qala, Nabi melanjutkan, masih hadisnya agak panjang. Ya Abu Dzar, ara'aita in asaba an-nas mautun syadid. Wahai Abu Dzar, apa pendapatmu jika manusia ditimpa dengan kematian? Artinya tertimpa wabah penyakit, dan wabah ini mematikan sehingga banyaknya orang yang meninggal di negeri tersebut, penyakit taun atau yang sejenisnya, virus-virus yang mematikan, ya terkena sehari dua hari meninggal, ya bukan satu dua tapi menyebar di satu negeri, satu kampung. Bagaimana pendapatmu jika engkau berada di tempat yang seperti itu? Yakunul bait fihi bil abdi, dan rumah itu menjadi kuburannya. Enggak ada yang ngurusin, saking banyaknya orang yang sakit meninggal, akhirnya Pak, dia mati di rumahnya dan rumahnya lah yang mengubur dia. Artinya tidak ada yang menguburkan dia. Iya, saking banyaknya orang yang mati meninggal, tidak ada yang sempat menggalikan kuburan. Yakni al-qabra. Kaifa tasna', apa yang engkau perbuat? Iya. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih tahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isbir, sabarlah. Sabarlah. Lagi-lagi ini ujian yang terkait dengan syahwat, fitnah dunia. Maka kata Nabi, sabar. Iya. Jadi jawabnya, apabila seseorang tertimpa dengan fitnah, ya, ujian penyakit, maka dia sabar, dan itu salah satu ujian yang Allah timpakan kepada manusia. Kita tahu Allah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anqus wasamarat wabashshiris sabirin. Sungguh kata Allah, akan kami uji. Iya, ini menunjukkan dunia tempat ujian, ibtila. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Walju', iya, lapar tadi. Allah uji. Kelaparan salah satu bentuk ujian yang Allah timpakan. Wa naqsin minal amwal, diambil hartanya. Wal anfus, diambil nyawanya. Ya ini. Maka di akhir ayat mengatakan wadassiris sabirin. berikan kabar kepada orang-orang yang sabar. Jadi jika seorang ditimpa dengan ujian sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, maka yang dilakukan oleh dia tidak lain sabar. Pertama, ya, sabar, kemudian ridha dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hadis ini masih panjang. Ana khawatir akan memakan waktu banyak. Kita cukupkan saja sampai sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.